Nanti sebetulnya sudah tidak usah khawatir mengenai kualitas yang dicapainya nanti. Semua orang-orang yang memperbaiki kehidupannya itu selalu berfokus pada yang bisa dilakukannya sekarang. Sehingga kalau kita tahu bahwa hidup ini sementara bagi raga kita, tetapi tidak sementara bagi jiwa kita, maka kita berfokus pada membangun ilmu yang bisa kita sampaikan agar digunakan dan berguna bahkan sepeninggal kita. Lalu kita membangun harta yang kita gunakan bagi kebaikan orang yang masih digunakan untuk kebaikan bahkan sepeninggal kita. Dan kita mendidik anak-anak yang baik, yang saleh, yang mendoakan pemaafan dan kebaikan bagi kita, terutama setelah kita tidak lagi bersama mereka. Sehingga sebetulnya fokus pada yang berkualitas sekali sekarang menentukan kualitas dari apa yang akan kita dapatkan nanti. Yang bisa berarti nanti dalam waktu 1 jam, 30 hari, atau 30 tahun. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Dan kini kita masuk pada machine gun, Pak. Silakan. Machine gun, saya persilakan kepada audiens untuk bersiap-siap. Mohon dijaga ritme bertanya agar cukup cepat. Dan kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Saya Paulus Jami. Yes, Bapak. Apakah yang dimaksud dengan jiwa yang kaya itu? Jiwa yang kaya. Yeah. Jiwa yang kaya adalah jiwa yang damai. Karena kedamaian jiwa adalah landasan bagi semua kekuatan. Seperti kegembiraan, seperti keceriaan, ketulusan, keindahan. Perhatikanlah bahwa tujuan dari semua keberhasilan. Tujuan dari semua keberhasilan adalah pulang ke rumah dengan perasaan damai. Sekaya apapun orang, dia belum utuh keberhasilannya kalau dia pulang ke rumah untuk bertengkar, untuk berbohong kepada istrinya, tuh. Untuk menyia-nyiakan anak-anaknya atau mentransfer kemarahan yang diterimanya di kantor kepada keluarganya. Seperti apapun yang dicapainya masih belum utuh. Orang-orang kaya raya yang tidak pulang ke rumah dengan bahagia sebetulnya iri dengan petani miskin yang pulang kepada keluarga yang berbahagia. Saya Mahendra. Ya. Bagaimana memprioritaskan pilihan-pilihan hidup kita sehingga kita hidup tidak sementara? Super sekali. Fokus pada yang membesarkan. Fokus pada yang meninggikan. Hindari semua yang tidak memuliakan. Pergaulan apapun, cek. Ini membesarkanku. Tidak. Tinggalkan. Perusahaan, bekerja. Ini memuliakanku. Tidak. Tinggalkan. Ini income, rezekinya. Berkah, tidak. Tinggalkan. Jangan takut meninggalkan pendapatan betapapun besarnya yang tidak berkah. Jangan tukar Tuhan dengan harga yang murah. Berikutnya. Saya Diana, ada doktrin yang mengatakan bahwa kalau tugas ini hanya selesai dalam hidup, itu menandakan bahwa tugas itu kecil. Betul. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita mempunyai tugas yang tidak kecil, yang berkelanjutan sepeninggalan kita. Terima kasih. Betul sekali. Bahwa orang yang bekerja, yang tugasnya tidak akan selesai sampai dia dipanggil Tuhan, harus membangun ketertarikan orang lain untuk meneruskannya. Itu sebabnya pekerjaan-pekerjaan yang baik selalu diturunkan ketertarikan pada hati banyak orang untuk meneruskan pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu terlalu besar untuk diselesaikan satu orang. Berikutnya. Nama saya Siva Sanjirio. Saya akan bahagia dan saya akan mempercayai statement Bapak tentang hidup ini tidak sementara. Tapi saya bersedih, kalau saya lagi bersedih, saya tidak mau hidup ini lama-lama. Saya ingin mati aja sekarang gitu kan, kalau saya lagi bermasalah. Bagaimana menurut Bapak? Fakta bahwa Ibu masih bisa bertanya sekarang, niat itu tidak pernah dilaksanakan. Berarti memang kadang-kadang kita merasa kalau kita sedang menderita, mengapa hidupku harus panjang dengan penderitaan. Padahal Semua penderitaan adalah pemberitahuan untuk memperbaiki diri, atau memperkuat diri, atau mengutuhkan penyerahan kepada Tuhan. Yang bersedih lalu memperbaiki diri, keluar dari kesedihan. Coba lihat itu. Ya, atau yang bersedih lalu dia melihat bahwa dia hanya berfokus pada kepentingannya sendiri. Lalu begitu dia melayani orang lain, dia tidak lagi bersedih atau dia betul-betul berserah. Kadang-kadang memang Tuhan lebih suka kita sedih karena hanya kita itu berdoa kalau sedih. Iya. Maka Tuhan perintahkan para malaikat ganggu dia supaya sedih karena dia kalau sedih berdoa. Maka sekarang berdoalah dalam kegembiraan. Terutama dalam kegembiraan. Supaya Tuhan tertarik. Meskipun Tuhan itu mampu untuk melakukan apapun. Tapi Tuhan lebih tersemangati untuk memberikan kebahagiaan. Karena kita berdoa dalam kegembiraan. Terutama dalam kegembiraan. Saya Widya Tirahayu. Yes. Sebagai seorang penderita kanker, apakah saya harus siap mati atau siap hidup? Super sekali. Ibu, kami semua berdoa agar sakit ibu segera diudahkan kesembuhannya. Dan kita ini dinilai bukan karena kesiapan kita untuk mati. Tetapi karena keutuhan kita untuk memenangkan kehidupan yang baik. Karena kadang-kadang ada orang yang hidupnya pendek. Tetapi semangatnya untuk membangun kehidupan itu besar, yang kemudian diteruskan dalam bentuk foundation, yayasan, bahkan banyak perguruan tinggi didirikan karena jiwa-jiwa yang kuat yang berusaha memenangkan kehidupan, walaupun mungkin penuh rasa sakit dan tidak panjang. Berikutnya. Pak Mario, saya Arief Risman. Pertanyaan saya, jiwa kita selamanya, raga kita sementara. Bagaimana agar itu tetap seimbang? Terima kasih. Healing, Pak. Ingat. Healing. Itu sebabnya nasihat paling bijak dari orang tua orang tua kita. Healing. Hidup kita itu harus selalu ingat supaya kecenderungan untuk ke kiri itu kita ketahui waktu belnya hati bunyi. Kering yang namanya kedamaian itu. Kalau betul damai, kalau ke kiri bunyi itu. Nah, kita diberikan kewenangan untuk mengetahui. Dan alat itu namanya kalbu. Nama saya Ruli. Ya, Pak Ruli. Kalau dikatakan bahwa hidup itu tidak sementara, jadi kapankah ukuran bahwa hidup itu telah berakhir? Terima kasih. Oh, kita tahu Pak, kapan hidup itu berakhir kalau sudah berakhir nanti. Tahu, saya pastikan tahu. Hanya jangan minta tolong orang untuk menyegerakan. Nah. Jangan pikirkan kapan akhir dari kehidupan kita. Bekerjalah seperti kita tidak akan pernah dipanggil oleh Tuhan, tetapi berdoalah seperti akan dipanggil segera. Keseimbangan itu kadang-kadang bukan karena 50 sama 50, bukan. Karena maksimal kesananya, karena takut dinilai kurang setelah kehidupan ini selesai, maksimal ke sana supaya bermanfaat bagi saudara kita. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan manfaat itu menjadikan kualitas kehidupan kita setelah ini mulia. Itu. Bukan akhirnya ya Pak ya? Saya Abdul Latif. Saya ingin bertanya. Apa sebenarnya esensi daripada statement Bapak bahwa hidup itu tidak sementara atau selamanya? Mohon penjelasan, terima kasih. Ya Pak, hidup yang dikatakan hidup sementara itu adalah hidupnya badannya. Kalau kita hidup mampir minum, itu yang bicara minum itu perumpamaan adalah untuk badannya. Tetapi waktu minum, minumlah yang baik. Minumlah yang diizinkan diminum, mintalah izin kepada yang punya minuman. Minumlah secukupnya. Janganlah minum yang memabukkan. Coba. Karena kualitas dari yang di dalam ini kelihatan dari kualitas yang kita tampilkan sementara dalam kehidupan ini. Sehingga sebetulnya waktu kita katakan hidup kita sementara itu sementara di raga. Tapi kualitas keindahan jiwa kita itu tidak. Karena kita meneruskan kehidupan ini dalam kehidupan jiwa. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan dari super audience yang juga sangat super. Kita break sejenak Pak. Silakan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Wings.